Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan para ulama, mereka memiliki keutamaan dengan apa yang mereka bawa dari ilmu dan amal. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka di banyak ayat. Demikian juga al-hadis, satu di antaranya yang mengingatkan kita akan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Rasul, dengan keutamaan Allah dan rahmat darinya, hendaknya atas perkara tersebut mereka kaum mukminin itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka manusia itu kumpulkan. Manusia mengumpulkan apa yang mereka anggap itu menjadi maslahat, kebutuhan, manfaat untuk mereka. Apa yang membuat mereka menjadi merasa bermanfaat dengannya, manusia berusaha mendapatkannya. Kaum mukminin, kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala utamakan mereka atas al-fadlu war-rahmah. Disebutkan dalam kitab tafsir, fadlullah itu adalah al-iman. Qul bifadlillah ay bil iman. Wa birahmatih ay bil Qur'an. Dan iman serta Al-Quran, kedua-duanya adalah dua hal yang utama. Iman yang mencakup atas baiknya ucapan dan perbuatan seorang mukmin, dan Quran yang mengandung ilmu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkumpul pada ayat ini dua keutamaan sekaligus, keutamaan ilmu dan keutamaan amal. Maka banggalah wahai kaum mukminin, banggalah wahai kaum muslimin dengan apa yang Allah utamakan atas kalian. Kalian bisa mendapatkan Al-Quran, kalian bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang kedua kalian bisa mengamalkannya. Itu jauh lebih baik daripada yang mereka dapat, seluruh manusia. Apa yang mereka kejar? Kekuasaan, harta, dunia, dan seluruh kenikmatan yang lainnya dari kehidupan dunia. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya diutamakan oleh Allah atas ayat ini, dengan ayat ini. Dalam suratul Baqarah demikian pula ayat yang Allah mengutamakan mereka, ayat yang ke-269. Allah mengatakan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan atas kalian al-hikmah pada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah datangkan, anugerahkan padanya itu al-hikmah, sungguh ia telah mendapatkan anugerah yang baik sekali, banyak sekali, yang baik dan banyak. Disebutkan ahli tafsir, al-hikmah isabatul haqqi wal amalu bih. Yu'til hikmata, dialah Allah yang menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah itu adalah mencocoki al-haq dan bisa mengamalkannya. Apa yang dia ketahui sesuai dengan wahyu Allah, apa yang dia ketahui dia bisa mengamalkan. Maka siapa yang Allah anugerahkan padanya dia mengetahui yang haq itu haq, kemudian dia bisa mengamalkan, maka ia mendapatkan anugerah kebaikan yang banyak. Dan keduanya itulah yang disebut dengan al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Al-hikmah itu adalah gabungan dari al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat al-Imam Ahmad, demikian juga disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun gharib. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati kebun dari kebun surga, maka singgahilah. Maka singgahlah, datangilah. Mereka mengatakan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu riyadul jannah? Beliau menjawab, adalah khilaqu dzikr. Halaqah dzikr. Atha Ibnu Abi Muslim Abu Uthman Al-Khurasani, beliau mengatakan qala rahimahullah majalisul dzikri hiya majalisul halali wal haram kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutliq wa tahujju wa ashbahu hadza. Majlis zikir itu adalah majlis yang dibahas padanya mana yang halal dari yang haram, yang dijelaskan padanya bagaimana engkau membeli dan bagaimana engkau menjual dan bagaimana engkau membeli. Fikih diajarkan padanya. Bagaimana engkau sholat dan bagaimana itu puasa. Diajarkan bagaimana tata cara menikah dan bagaimana engkau mencerai, bagaimana itu haji, dan yang semisalnya dari pembelajaran hukum-hukum Islam. Itu disebut, kata Abu Muslim Al-Khurasan, itulah yang disebut dengan halaqah zikir. Halaqah zikir adalah majlis yang padanya dipelajari halal dan haram, majlis ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari beliau dan para ulama yang lain dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Dalam riwayat yang banyak menunjukkan atas keutamaan seseorang itu berusaha untuk belajar ilmu agama. Tidak dibeda-bedakan usianya, latar belakangnya, titel dan statusnya. Di sini yang dibahas adalah keutamaan ilmu itu sendiri. Dan sangat lebih dianjurkan, sangat lebih harus diperhatikan dikala kita itu sudah menstatuskan diri kita sebagai seorang yang dekat dengan ilmu. Jamaah salafi. Salafi itu kan orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu yang diamalkan oleh para ulama salaf. Itu bukan penyandaran ataukah status yang enteng, cuma omong kosong ataupun hanya klaim semata, bukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah penisbahan yang diharapkan seorang yang menganggap dirinya sebagai salafi jujur. Dia berusaha berilmu dan jujur dia berusaha beramal seperti dahulu para salaf. Para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajmain, dan yang menjadi pemuka mereka adalah Nabi Yunal Karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau mengatakan kepada putri beliau yang mulia Fatimah radhiyallahu anha, ana khairun khairu salafin laki. Aku adalah sebaik-baik salaf buat engkau. Berarti kata salaf itu bukan kata yang baru. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal tersebut, aku adalah sebaik-baik salaf pendahulu, orang yang engkau contoh. Naam. Maka untuk mengamalkan ilmu dan berusaha untuk berilmu, ini enggak boleh kosong dari seorang ahlu sunnah. Dan bahkan ahlu sunnah salafi mereka diistimewakan karena ini. Ya, bukan yang lain. Bukan karena pondoknya yang besar, mewah, santrinya banyak, terus mewah, bukan itu. Ya, diistimewakannya salafi adalah karena komitmennya mereka terhadap ilmu dan amal. Mereka berusaha mencari mana yang benar dalam setiap permasalahan yang dia harus mengamalkannya, dan dia bersemangat untuk mengamalkan. Bukan dakwaan kosong. Terlebih lagi, lebih khusus dari kalangan salafiyin adalah orang-orang yang mereka duduk bersimpuh menimba ilmu sebagai thalabatul ilmi. Jangan khianati kepercayaan orang kepada kita yang duduk percaya kita itu sebagai seorang yang belajar ilmu agama. Percaya ini santri namanya. Santri itu adalah orang yang belajar agama dari kalangan ahlus sunnah di pondok-pondok pesantren ahlus sunnah. Mereka menganggap ini anak-anak yang baik, orang-orang yang solih, sungguh-sungguh belajarnya. Jangan dikhianati kepercayaan tersebut. Anggap itu sebagai sebuah motivasi, kita harus seperti yang mereka sangka dan jauh lebih baik. Orang menganggap kita itu bisa, jadikan diri kita bisa, jadikan diri kita semangat dan jauh lebih baik. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar atau Naam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Abu Bakar Siddiq yang beliau berharap, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli fi ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku jauh lebih baik dari apa yang mereka sangka. Seorang Abu Bakar dengan seluruh keutamaan beliau. Dan maafkanlah aku ya Allah dalam hal-hal yang mereka tidak mengetahuinya. Itu pula yang hendaknya menjadi semangat kita, bukan karena yang lain. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tadzakurul ilmi ba'du lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Ini disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mempelajari ilmu murojaah, ya tadakur, murojaah ilmu di sebagian waktu malamku itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan itu dengan ibadah. Bukan berarti ibadah itu tak penting menurut beliau, tapi yang diutamakan oleh beliau adalah murojaah, belajar ilmu agama di waktu malam, bukan ngobrol, bukan begadang, semata-mata begadang untuk memperpanjang melek di waktu malam tanpa faidah. Ibn Abbas lebih menyukai malam beliau untuk murojaah ilmu. Jangan khianati orang lain yang percaya seperti itulah keadaan para penuntut ilmu dengan kita menyia-nyiakan waktu malam kita untuk perkara yang sia-sia. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan malam itu untuk qiyamul lail, qiraatul Quran ataukah murojaah ilmu. Itu kebanggaannya Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, pendahulu kita. Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu atau rahimahullah, beliau mengatakan li an ata'allama baban minal ilmi fa wa'allimuhu musliman ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya kullaha aj'aluha lid-dunya kullaha aj'aluha fi sabilillah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, untuk aku belajar satu permasalahan, satu bab dari bab ilmu, kemudian aku bisa mempelajarinya dan aku bisa mengajarkan kepada manusia, itu jauh lebih aku cintai daripada aku memiliki sebagian daripada harta dunia yang aku bisa menjadikan itu untuk fi sabilillah. Daripada kalau disuruh milih, ini ibaratnya seperti itu ungkapan beliau, belajar, mengajar, dapat uang dan berinfak fi sabilillah, pilih mana? Infak dengan dunia seisinya itu tidak lebih istimewa bagiku daripada aku belajar satu masalah dan aku bisa mengajarkan kepada orang lain. Pemuliaan para ulama salaf terhadap masalah ilmu, sungguh-sungguhnya mereka mempelajari ilmu dan sungguh-sungguhnya mereka bisa mengajar, sangat mereka harapkan. Qala Mutarrif Ibn Abdillah, Abu Abdillah Tabi'il Jalil, Mutarrif Ibn Abdillah, seorang tabi'i yang mulia, beliau mengatakan al-ilmu afdalu minal amal. Ilmu itu lebih utama daripada sekedar beramal. Ilmu itu lebih utama daripada sekedar amalan. Tentunya kalau amalan tanpa ilmu enggak diterima. Artinya dia beramal ngawur, enggak diterima. Karena itu bukan amal soleh. Karena syarat amalan diterima itu kalau dia itu amal soleh yang terkumpul padanya itu ikhlas dan mutaba'ah. Nah, kalau seseorang dia bisa beramal yang benar tapi dia kurang berilmu, nah, maka ilmu itu lebih utama daripada seorang sekedar beramal. Ala taro anna rahiba yaqumul laila hatta idza asbaha asyraq. Di antara yang membedakan itu, kata Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah, bukankah engkau melihat ada seorang rahib ahli ibadah, sepanjang malam dia beribadah kepada Allah disebut rahib, tapi di waktu pagi dia berbuat syirik. Kenapa? Tidak mengetahui kalau syirik itu dilarang oleh Allah. Dia menganggap syirik itu bagian daripada ibadah. Ibadahnya sepanjang malam dihapus dengan syiriknya di waktu pagi. Kenapa? Enggak ada ilmu. Maka ilmu menyelamatkan seluruh ibadah. Kalau seorang berilmu dan bisa beramal, maka amalannya diselamatkan karena dia berilmu. Seorang rahib karena dia tidak memiliki ilmu yang benar, maka amalannya bisa dihapus lantaran perbuatan syiriknya. Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim al-Imam, beliau mengatakan ma'ubidallahu bimithlil fikhi, tidaklah Allah diibadahi jauh lebih mulia semisal seorang itu memiliki fikih. Fikih itu ilmu pemahaman tentang agama. Tidaklah Allah diibadahi dengan suatu yang lebih utama melebihi fikihnya seseorang. Jadi kita duduk belajar dengan membaca, menyimak, mengetahui suatu hukum yang benar dari agama kita, pembahasan sebuah ilmu yang kita pelajari dari agama kita, itu adalah ibadah dan itu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang lainnya. Yahya Ibnu Katsir, Abu Nasr Al-Yamami, seorang tabi'i, beliau pula mengatakan ta'limul fikhi salatun wa dirasatul qur'ani salatun. Mengajarkan fikih itu bernilai salat ataukah solawat. Ya, salat bisa diartikan dengan salat ataupun solawat, wallahu taala a'lam. Demikian juga mempelajari Al-Qur'an bernilai salawat, pujian. Suatu ketika Amr ibnu Ismail, beliau adalah seorang ulama dari ahlul hadis, bertanya kepada Al-Mu'afa ibnu Imran Abu Mas'ud Al-Musili. Mu'afa ibnu Imran ini dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang pandai dalam masalah agamanya. Amr bin Ismail, beliau bertanya kepadanya, kepada beliau rahimahullah, ayyu syai'in ahabu ilaika, usalli au aktubul hadith. Kemarin kita mendapatkan faidah dari Ustazuna Ustaz Muhammad Rijal jazahullahu khairan, kalau ada ulama salaf dari kalangan para sahabat dan setelah beliau, secara khusus para sahabat, menanyakan ilmu suatu perkara, yang kita bisa ambil adalah mereka mengetahui ilmunya, berusaha mengetahui ilmunya untuk diamalkan. Jangan lupa itu untuk kita. Di sini beliau bertanya kepada Al-Mu'afa Ibnu Imran, mana yang lebih engkau sukai, untuk aku itu sholat atau aku mencatat hadis? Tanya kepada seorang ahli ibadah yang paham tentang agamanya, seorang ulama, mana yang lebih engkau cintai? Aku menunaikan waktuku untuk sholat, sholat sunnah yang dimaksud ya, kalau fardu ya jangan ditanya karena itu kewajiban. Nah, memperbanyak amalan sholat sunnah ataukah menggunakan itu untuk mencatat hadis? Kita mengetahui hadis itu tercatat sampai hari kita karena itu semangatnya mereka para ulama terdahulu, sehingga ada pembukuan-pembukuan hadis, pencatatan Al-Quran, karena dahulu begitulah semangat mereka untuk menyimpan agama, mereka semangat mencatat dan semangat mempelajari. Mana yang lebih engkau sukai? Aku ibadah saja yang sunnah ataukah mencatat hadis? Qala rahimahullah, kitabu hadithin wahidin ahabbu ilayya min solati laylatin. Mencatat satu hadis itu lebih aku cintai daripada sholat semalam suntuk, sepenuh malam. Sholat itu keutamaannya besar, sholatul lail. Bukan berarti mereka orang yang tak sholat, tapi kalau mau dibandingkan, mana yang lebih engkau sukai, memperpanjang dan memperbanyak sholat ataukah mencatat hadis? Kata beliau, mencatat hadis. Dan di sini dari beberapa riwayat yang kita sebutkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa ya ma'syarat talabah, mencatat dan mengulangi catatan itu adalah sejarahnya para ulama salaf kita. Kenapa mereka menjadi ulama? Yaitu mencatat, mempelajari. Tidak ada jalan mendapatkan ilmu mempelajari. Tidak bisa kita datang tanpa pulpen, tanpa buku, tanpa belajar terus jadi ulama. Tidak ada. Bagaimana supaya kita menjadi seorang yang faqih, paham tentang masalah agama kita, menjadi orang yang rosih dalam masalah ilmu, kita bisa kuat dalam ilmu kita? Yaitu caranya rajin mencatat, rajin memahami, mengulangi supaya kita paham. Terus diulang dan terus dikaji. Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali rahimahullah, beliau mengatakan, a'zamun nasi manzilatan mangkana bainallahi khalqihi. Manusia yang kedudukannya agung adalah, atau kedudukannya mulia adalah yang menjadi perantara antara Allah dan makhluknya. Seluruh makhluk, makhluk Allah. Tapi ada di antara manusia yang Allah angkat untuk menjadi perantara tersampaikannya kebaikan untuk makhluk yang lain. Maka kata beliau, orang yang agung, yang mulia kedudukannya adalah yang menjadi perantara antara Allah dan makhluknya. Al-anbiya wal-ulama, para nabi yang mengambil wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Wal-ulama, dan yang kedua adalah para ulama yang mengambil ilmu dari para nabi dan menyampaikannya kepada umat. Tadruna ma mathalul jahli wal ilmi mathalu daril kufri wa daril islam. Tahukah engkau apa perumpamaan orang yang jahil atau kebodohan dan perumpamaan ilmu? Kalau dibandingkan, itu adalah perumpamaan negeri kafir dan negeri muslim, negeri Islam. Jadi perumpamaan kebodohan yang hidup dalam kebodohan dan perumpamaan ilmu dan orang yang hidup dengan ilmunya, perumpamaannya adalah negeri, negaranya orang kafir dan negaranya orang Islam. Fa in taraka ahlul islamil jihad jaa ahlul kufri fa akhadul islam. Fa in taraka nasul ilma sar nasu juhalan. Kalau penduduk negeri Islam itu, negeri Muslim itu, dia meninggalkan sungguh-sungguh untuk mempertahankan negerinya, datang orang kafir untuk memerangi negerinya, kampungnya, maka mereka akan menjajah dan merampas negerinya. Sehingga jadilah negeri Islam tadi menjadi negeri kafir. Maka demikianlah kalau manusia, umat ini tak mau mempelajari agamanya, dia akan tinggal dalam kebodohan. Ilmu inilah, ilmu agama inilah yang memuliakan kita dan membedakan kita dari umat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam, famata ibtaghayna ghayrahu azallanallah. Kita ini adalah umat yang Allah muliakan karena Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan selain Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Sufyan ats-Tsauri dalam Jami' Bayanil Ilmi disebutkan, beliau mengatakan, ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahatin niyyatu. Tiada amalan yang jauh lebih utama melebihi penuntut ilmu, apabila itu niatnya benar. Ini yang diutamakan oleh mereka. Ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahhat an-niyyatu. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu apabila niatnya benar. Maka hendaknya perbaiki niat-niat kita sebelum kita belajar, agar ilmu itu memberi manfaat kepada kita, karena itu adalah sebaik-baik amalan. Menimba ilmu sebaik-baik amalan, dan bersyukurlah, bersungguh-sungguhlah sebagai bentuk rasa syukur itu ketika Allah mudahkan kita untuk bisa menuntut ilmu, karena dengannya Allah selamatkan kita dari penjajahan kebodohan, kejahilan. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, Abu Abdurrahman al-Marwazi beliau mengatakan, ma a'lamu syai'an afdalu min talabil hadith liman aradallahu azza wa jal, aradallaha azza wa jal. Kata Ibn al-Mubarak, aku tidak mengetahui ada sesuatu yang jauh lebih utama daripada menimba ilmu al-hadith, ilmu agama maksudnya, bagi orang yang menginginkan dengan belajarnya itu wajah Allah, dia ikhlas, menunjukkan kesungguh-sungguhannya para ulama itu dibangun di atas keikhlasan. Mereka menjadi para ulama sungguh-sungguh dalam belajar, dan sungguh-sungguhnya itu karena Allah. Tidak ada unsur mereka dipaksa, tidak ada unsur padanya itu karena takut dipaksa abi, gak enak dilihatin ustad, gak enak dicap sebagai anak bermasalah, bukan itu. Tapi tujuan mereka adalah wajah Allah, ikhlas. Qila li Abdillah bin Mubarak, lau qila laka lam yabqa min umrika illa yawmun ma kunta sania. Qala kuntu u'allimun nasa. Ibnul Mubarak ditanya, kalau seandainya katakan kepadamu tidak ada sisa bagimu umur ini kecuali satu hari saja, apa yang akan kau lakukan? Sisa satu hari, dan itu ada notenya, ada catatannya, sudah dikasih konfirmasi lebih dulu, umurmu tinggal satu hari, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Beliau menjawab, rahimahullah, aku akan mengajari manusia. Karena Ibnul Mubarak adalah seorang ulama, dari ulama yang dikenal dengan ilmunya dan amalannya, sedekahnya, jihadnya, dan amalannya secara umum. Naam, Ibn al-Mubarak. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya aku diberikan kesempatan satu hari saja, setelah itu mati, maka aku akan manfaatkan untuk mengajarkan ilmu. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Akan datang suatu hari orang memanfaatkan kesungguhan kita dari apa yang kita belajar karena Allah, maka itu akan dibutuhkan oleh manusia, dan itu yang terbaik yang kita berbekal dengannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan masih banyak sekian lagi ucapan para ulama yang memotivasi kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk belajar ilmu agama. Ini dicantumkan dalam mukaddimah kitab Akhlaqul Ulama yang beberapa tempo hari lalu kita membaca sebagian nukilannya. Naam. Dan masih banyak ya di sini hal-hal yang memotivasi kita agar kita mempelajari ilmu. Masya Allah, sepantasnya seorang penuntut ilmu memiliki kitab ini. Apabila kita dimudahkan untuk punya kitab, maka upayakan agar kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari dengan melihat karakteristiknya para ulama, bagaimana mereka menjadi seorang ulama, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka beramal. Naam. Satu ini untuk penutup dari catatan pentahqiq. Wa alaihi, atas penjelasan tersebut, ada banyak yang saya lewatkan dari mukaddimah. Di sini beliau mengatakan fayam baghi li talibil ilmi an yukhlisa fit talab, maka sepantasnya lah bagi seorang penuntut ilmu untuk ia mengikhlaskan niatnya dalam belajar. Fayanwi fi talabihi lil ilmi imtithala awamiri syar'i fi talabihi, dia menjadikan niatnya dalam belajar itu untuk menunaikan perintah Allah agar bisa menunaikan perintah syariat ini dalam menimba ilmu ini. Jadi diikhlaskan. Wa tashihi ibadatihi wa muamalatihi bihi, dan dia meningkatkan dengan belajar ilmu ini agar dia bisa membenarkan kesalahan dia dalam perkara ibadah dan cara muamalah dia berinteraksi dengan manusia. Dengan punya hukum, dengan punya ilmu, maka dia bisa bermuamalah dengan benar, beribadah dengan benar. Wa ta'limil jahilina wa irsyadil hairin, dan agar dia dengan niat yang benar tadi bisa mengajari orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, dan bisa memberikan petunjuk orang yang bingung, sama tidak mengerti hukum. Wa an yasduqa fil amali, dan hendaknya dia bersikap jujur atas amalannya, beramal dengan jujur. Wa yuslihu sariratahu, dan dia berusaha memperbaiki, menjadikan hatinya itu pula soleh. Jadi bukan lahirnya aja ya kayak munafik, badannya muslim, kelihatannya secara zahir amalannya, tapi menyembunyikan dalam hati itu kemunafikan, kekafiran. Jangan seperti itu. Jadikanlah baik niat kita seperti baik pula lahir kita. Jadikanlah apa yang dipandang baik dari fisik kita, amalan kita secara lahir, demikian pula batin kita. Wa ya'muru batinahu bi khasyatillah, dan memakmurkan batin dia dengan rasa takut kepada Allah. Wa yahmilu nafsahu 'alal 'amali bima 'alima, dan berusaha mengontrol dirinya untuk bisa mengamalkan apa yang dia telah pelajari. Fa seperti halnya al 'ilmu wal 'amalu ta'umani, dikatakan tu amani, al ilmu wal amalu tu amani, ummuhuma uluwul himmah. Dikatakan ilmu dan amal itu adalah seperti dua induk untuk melahirkan kebaikan, dan yang melahirkan ilmu dan amal itu adalah semangat yang tinggi, uluwul himmah. Tidak jarang kita mendapatkan nukilan dari para masyayikh, seperti diantaranya Syekh Mukbil rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kun rajulan rijluhu fithara wa himmatu hammatihi fithuraya, atau ucapan yang semisal. Jadilah kalian itu seperti seorang laki-laki. Laki-laki itu karakter, laki-laki itu adalah rujulah, kejantanan, keperkasaan, keistimewaan. Jadilah kamu seperti seorang laki-laki yang perkasa, kakinya bertahan di bumi, semangatnya bergantung di langit yang tertinggi atau di bintang yang tertinggi. Dia mencita-citakan sesuatu yang sangat mulia, dia berusaha mencapai sesuatu yang tinggi. Maka dikatakan naam, ilmu dan amal itu adalah bak dua induk, dan keduanya dilahirkan dari sebuah semangat yang tinggi. Maka perbaikilah keikhlasan, perbaikilah kesungguh-sungguhan, karena kesungguh-sungguhan akan menghasilkan ilmu, dan akan menyertai ilmu itu adalah amalan. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah, ketika seseorang itu bersungguh-sungguh dalam dua hal ini, beliau mengatakan, falaisat tangzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazilatun illa wa fi kitabillahi dalilu ala sabilil huda fiha. Tidaklah turun suatu ujian, bencana, musibah, fitnah yang menimpa seseorang dalam agama Allah. Ada fitnah menimpa pada suatu masa, kecuali sebenarnya itu dalam kitab Allah telah ada penjelasannya, kecuali ada dalil dalam kitab Allah ala sabilil huda fiha, bagi orang yang mengharapkan petunjuk hidayah padanya. Ya tentunya kalau dia semangat berilmu, tentunya kalau dia semangat beramal. Ada fitnah, fitnah itu adalah ujian, ujian untuk menunjukkan siapa yang dia sungguh-sungguh dalam beragama. Maka orang yang istiqomah, maka dia akan tambah bersungguh-sungguh dan yakin akan agamanya. Tapi yang dia itu tidak sungguh-sungguh menjalankan agamanya, dia pasti akan terpelanting mengikuti apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya. Nah, itu tujuan adanya ujian. Ya untuk ujian itu supaya diketahui siapa yang ranking satu, siapa yang dia gagal ujian. Maka kata Imam Syafi'i, itu ada di dalam kitab Allah jawabannya bagi orang yang mengharapkan. Tentunya yang mengharapkan hidayah itu adalah orang yang semangat mencari ilmu dan untuk mengamalkan. Di masa fitnah dia enggak mau belajar. Di masa fitnah dia belajar, tidak mau beramal, selamat tinggal. Dia akan terpelanting karena dia tidak mendapatkan hidayah. Waliyadzubillah. Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah dalam Sahih Ibn Hibban disebutkan beliau mengatakan, fi hadzal bayanun wadhihun anal ulama alladzina lahumul fadlu alladzi dzakarna humul ladzina ya'lamuna ilman nabiy sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril ulumi. Dalam hadis-hadis yang telah kita lewatkan penjelasannya, itu adalah penjelasan yang nyata bahwasanya para ulama lah yang mereka memiliki keutamaan. Dari keutamaan yang kami sebutkan itu adalah para ulama yang berkompetensi dalam urusan ilmu yang diajarkan Nabi, bukan ahli ilmu selainnya dari seluruh ilmu yang diketahui manusia. Ala tarahu yaqulu al-ulama'u warathatul anbiya. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrisu illa ilma. Dan para nabi tidak mewariskan kecuali ilmu agama ini, wa ilmu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu, dan tidak diajarkan dari ilmunya nabi kecuali sunnah-sunnah beliau. Faman ta'arra an ma'rifatiha, siapa yang dia itu berlepas dari mempelajarinya, lam yakun min warasatil anbiya, dia tidak akan mendapatkan warisannya nabi. Tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh dalam belajar seperti mereka, para ulama kita telah bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama ini. Tayyib, wallahu ta'alam. Itu mungkin yang bisa kita sebutkan dari mukaddimah kitab Akhlaqul Ulama. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, apabila diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca dari isi kitab berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Al-afu minkum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Salam, tafaddalu, hafizakumullah.